Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah kitab Muhimah Surah Fatuyu ini yang tertangguh dengan kedatangan Ramadan. Dan 13 ke 11 dan adalah Nabi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya, keluar ia antara segala lelaki padahal memandang ia isteri atau anak perempuan kamu kepada mereka itu segala laki-laki, dan memandang lelaki itu kepadanya kepada isteri kamu. Ini sama-sama dah baca. Yang ini hendaklah kita faham bahawasanya kehidupan kita ni tidak terlepas daripada hukum syarak. Sama ada ketika kita di rumah, di luar rumah, di sekolah, di pejabat, di mana-mana. Sekarang itu dikatakan Islam ini agama yang syumul, yang lengkap, yang ada serba-serbi. Maka di antaranya hukum tentang hijab ataupun tentang mukhalatah yang sangat dititik beratkan oleh ulama-ulama istimewa pada zaman mutaakhirin ini. Nah, iaitu kita tak boleh membiarkan anak isteri kita yang perempuan keluar sebagaimana anak kita atau saudara mara kita yang laki-laki, tak sama. Jangan fikir sama. Hak kata sama ni barat yang kafir, yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Jangan kata anak perempuan keluar sama dengan anak laki-laki keluar. Tak boleh. Dia ada hukum. Di antara hukumnya, hendaklah kita pastikan aurat mereka itu terjaga. Yang kedua, walaupun aurat telah dijaga, pastikan tidak berlaku mukhalatah, iaitu percampuran yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka dua perkara ini tidak lagi diambil peduli oleh umat Islam zaman moden ini, zaman hadari ini. Banyak lagi benda lain hak cedera, tapi nak kabar dua ni. Yang pertama, tak menutup aurat. Yang kedua, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas. Batas gua ni, batas padi. Dan tidak ikut lunas Islam. Maka kalau kita biarkan dua perkara ni berlaku, maka kita ni muka tak malu. Kerana hadis ni kata, ala tastahyu, adakah kamu muka tak malu? Mu tak rasa malu, tak rasa aib, tak rasa benda pun. Isteri kamu nampak bersama-sama dengan jantan-jantan di tengah jalan, walaupun bukan dating, tapi orang nak tengok ke atas ke bawah boleh belaka, nak tengok ke side mirror boleh, bini kita nak tengok ke bawah boleh, ke tepi boleh, ke depan boleh, tanpa ada keperluan yang mustahak pada syarak ataupun hajat yang perlu. Maknanya lening budak-budak perempuan, isteri-isteri orang bebas dilepas ke mana saja. Ini bukan Islam, ini sesat, nampak? Tapi ini yang orang umat Islam perjuangkan, iaitu dipanggil arus kemodenan. Nampak? Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya, ati jelek, mata buta. Dan ada dua orang perempuan di rumah Nabi. Nabi hambat dua orang perempuan ni suruh masuk dapur. Nampak? Kata perempuan ni, dia tak nampak kami, dia buta. Memang dia tak nampak, tapi mu nampak dia. Leni bukan orang buta dengan dalam. Nak selek belaka, dahlah dalam keadaan bebas. Pakaian yang tidak ada sakatan sedikit pun. Ha? Maknanya sesak dah umat ni. Tu sahabat buta padahal tak apa dah lah. Depan Nabi takkan nak buat maksiat, takkan nak puan nak raba sahabat Nabi yang buta. Tak berlaku dah. Tapi nak memberi pesanan kepada umat bahawasanya jangan buat lebih kurang tentang bab hijab ni. Nah. Acur bobi hari ni. Nah. Ya, tengok tengah jalan tu ada belaka ke puan. Dulu ada zaman sahabat ni. Salafus Saleh lopang berata rawa. Ada? Ada. Tak sah zaman Salafus Saleh eh. Apa? Zaman almarhum Cik Kaleh tu. Orang kata zaman belum jepung itu. Tak ada ke puan. Faham? Duduk rumah itu. Main kelubung dengan klotonya atas kepala rumah itu. Takut orang tengok. Nak kalau dia ambil ubi tu berlari macam dia kaki cucuk-cucuk lari ubi pun mau. Takut orang tengok. Nak. Lenni hajul bobi. Kat mana ada lapa? Ada lah ke? Di simpang-simpang jalan, traffic light berderu. Dia tengok. Tengah kari. Orang tengok tengah tengah waktu yang mana sabar. Tengah kari. Nak. Dia duduk puan. Bini orang tak bini orang rata rawa kali. Kalau dalam perjalanan nak di tempat yang harus pada syarat tu bab lain ya. Orang pasti duduk dengan terawah ni. Dalam kedah, luar kedah. Nah. Orang tengah bang budak puang. Beriak cok. Tak ni lambat tak ni. Sakok dia. Tak sakok tunggu kat JPJ jadi bersusuh-susuh kereta. Mari daripada turun bukit Grema tu tak boleh nak masuk kot JPJ tu. Berbolak-bolak kali kereta. Kita ingat nak jamatan nak ramai. Tak street. Street maknanya di Surah Jaya dengan Maiding. Potong si kereta tengok dia apa pakai telekong. Tak ketong si tengok dia apa pakai telekong. Ngata rawa kali. Nah. Jadi tak ada hukum pada ni. Tak ada hukum. Dan kalau kita masing-masing tak jaga keluarga kita, masyarakat pun dah. Dia daripada keluarga, dia pergi kepada masyarakat. Daripada masyarakat, dia pergi kepada negara. Nah. Tak ada malu dah. Dulu dia buat konser nyanyi joget dalam TV tu. Dia buat budak-budak muda. Mak-mak rempit. Nah, dengan minah skuter beruk. Dia buat depan tu. Kau tukar lambar tangan. Ada 50 ekor depan diri 50 yang sorang. Ataupun diri duduk pripik 30 yang. Duduk depan tu sorang lah. Beratus hukum dah. Dia ni dia panggil muslimat pula. Tengoklah TV. Kalau acara nyanyi. Pok-pok pakai jibat labuh belaka. Depan penyanyi laki-laki tu. Yasin ada, angkabut ada belaka. Nah. Depan tu budak purang. Pakai tudung labuh, pakai jubah. 50-60 orang di bawah depan. Menunjukkan bahawasanya tidak salah muzik seperti ini dalam Islam tu. Ini sekarang ni jarum Yahudi Nasara. Nah. Hari kelima, raya kelima. Nah, tunjuk mochi-mochi ni hak umur 60, 55, 56 ke atas ha. Hak jenis dipanggil naik atas petas. Nak ada seorang pala haliang dia panggil naik atas petas. Hak muda-muda yang angin dia panggil hak jenis tak beli pek tau. Nah. Faham tau? Jenis hak tak pakai model tau. 60, 65. Naik apa benda? Naik joget dengan pasangan laki-laki. Hak laki-laki pula ayah haji laki panggil. Faham? Perkenal. Tak kerja tengok. Ayah haji ni naik sekarang umur 60 ni 59 naik. Panggil wakcik tua sekarang naik. Joget. Dah lama dalam 2 minit 3 minit lah. Joget musik ketang kali. Macam beruk tu. Nah, tak ada malu sikit. Kalau dulu keluarga dia tu. Ambak dia. Memang ambak kulayu. Memalukan keluarga 7 lapis keturunan malu dengan perbuatan kamu muncul dalam televisyen berjoget dengan laki-laki mana pula tahu. Ini ada hak. Ini orang bangga. Oh, power tu aku semalam. Pasal apa? Pasal kita ni tak tahu ke benda habis. Tak apa benda. Nah, tak ada maruah, tak ada muruah, tak ada. Dan ni ala atas tanya muka dah malu, rasa rawa kali kat sini. Nah, bukan kata tak boleh keluar, bukan kata tak boleh kerja. Yang bebas hangat lah ni. Nah. Tengok ah, ha, kat orang main. Pasal minggu pasal rapuan eh. Kita tak nak beli dah. Nah, padahal dia. Tengok mana-mana pasal minggu, pasal hari, pasal malam, rapuan aman beli. Walah tidak aman beli. Di banyak melihat-lihat dia. Nah. Nak beli hak je nak beli. Duk tengok tak jago, tengok tak dia. Nah. Kalau rumah kirim beli tim baju, beli sikap, mending ambil kepala. Nah. Jadi maknanya macam gelap putih lah gelap puan. Rata awal kali. Oh, putih tak ada sakatang. Nampak? Bila dia umur 18, bebas. Boleh berzina dengan siapa saja yang dia nak. Umur 17, salah. 18, beres. Kita dah ada 18. Dia kata dua, gendong ke jatang mana. Nampak? Jatang orang ambil. Hak sini dia kata dua. Cik, macam Belanda kacung. Buah tak rezek. Motosikal mari ambil. Mana ada lah kapung tu. Oh, kapung tu tak kata benda tengok belaka. Kalau dulu ha katok acu kan. Motosikal. Lah ni ikut nak ambil, mari ambil. Banyak gila kapung. Nah. Berat nak nak ni bukan kata pak tuju ni. Abi kata rawa. Nampak? Ha, ladah tak ladah abi masuk abi. Jengkrang abi. Ha. Rosak muda-muda tak ikut syariat, mereka inilah golongan yang akan jadi pelapis. Dah pelapis jengkrang dah. Kenapa tak ada apa-apa? Nak kita ada muda tua ni tunggu masa. Nak tunggu masa. Lah bola patok, sako-sako pergi padang. Gitulah. Kau golongan muda ni tak tahu benda yang akidah, tak tahu benda hukum halal haram tahu. Sekarang ni telah diterima bahawasanya boleh budak-budak keluar malam, budak perempuan. Orang tak agak ni. Dulu tak boleh. Nah, ni orang terima dah. Dan orang terima dah ni maknanya boleh dia berkawan dengan kawan laki-laki asalkan janganlah balik lewat sangat. Ha ni terima dah ni. Padahal benda ni haram, kena laknat. Mal'unun. Kena laknat. Mana-mana ayah yang membenarkan anak perempuannya keluar daripada rumah, mendedahkan aurat, jadi fasik, automatik, bukan manual. Alapun atas nama sukang. Dah sukang. Allah Rabbi. Sukang dah berlari 100 meter. Nampak? 100 meter berlari main sukang. Wakil state negeri. Bukan wakil Pak Tuju. Wakil Terengganu. Bila wakil Terengganu takkan berlari pakai baju gurung. Pakai luar kek. Ada tulis Terengganu sini. So tulis. Terengganu. Ha? Ha? Berlari 100 meter. Lapuan. Seluar kek akan. Nak? Oh bangga ayah boleh pingat mah. Bangga. Bangga apa mu boleh nama fasik, bapak fasik. Nampak? Pasal apa? Anak dia mendedahkan aurat berlari depan orang ramai, ditonton oleh ribuan, puluhan ribu mata dalam stadium. Ambil gambar pula anak dia buang keluar depan orang ramai. Benda ni tak berlaku zaman dulu. Inilah bid'ah dalalah. Faham? Bukan berzanji bid'ah dalalah. Hak ni bida'ah dalalah. Ha, hak sesat. Peraturan sukan negara mewajibkan pakaian yang sedemikian rupa. Dia ada akhtar dia. Nah. Peraturan Quran dan hadis wajib melindungi perempuan itu daripada dilihat warna kulitnya oleh orang laki-laki. Hak mana dia ikut? Peraturan sukan ke peraturan Quran hadis? Peraturan sukan. Nampak? Allah kata pakai jibat, Nabi kata kena tudung habis aurat. Nah, dah ikut. Dah esokkan wajib pakai gini. Kena pakai gitu. Ya gi mati gitu lah. Wa ma kiblatuka MSN kiblati. Majlis sukan negara. Ha. Laki boleh pergi atas bini, berlatih, berlari. Mendedahkan aurat laki dia tu pagi-pagi petang dia ambil. Tadi tak kabur. Hmm. Lepas tu? Eh? Muka apa? Saat ni dah kampung. Jadi awak tulis. Eh, awak mas pandang. Ha. Kita tanya dia. Kau mana tu? Ketahuilah oleh musuhnya hukum segala perempuan yang bantahan ini tiada ikut ajaran suami dan taat itu, iaitu daripada dosa yang besar, lagi akan dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam neraka. Jadi kenalah kita tahu bahawasanya perempuan yang tak taat ke suami sebabnya bagi dapat masuk dalam neraka. Kerana tak taat ke suami itu dosa besar. Kalau kita nak jadi isteri orang, wajiblah kita ikut syarat-syaratnya. Kalau kita nak jadi isteri orang, dua perkara kita kena taat, Allah dan Rasul. Kalau kita nak jadi isteri orang, yang tiga tambah, taat kepada suami. Lebih daripada ibu bapa kita sendiri. Ni tengok orang belaki, nak belaki tak tahu benda hukum. Ha, ni nak ajar ni hukum belaki, hukum bini kan bolak giyak ni. Ni orang puan tu ni ada kot dia tanya dalam email data media tu, apa kata kau orang puan mau darah lelaki bila? Nampak? Kabar dah kan kitab muhimah ni depan orang puan dulu ni. Orang lelaki kat diri lah. Tamu kabar kan tak bagi blok. Ha, dia belakang. Orang lelaki blok kena. Faham? Ha, dia gitu. Nah? Ha. Bukan maka tengok orang pipi tangan lelaki nak lelaki tak mau. Dia ada hukum hakam dia. Nah, dia lebih besar daripada bawa kereta. Nak bawa kereta, bawa lori orang ngaji kitab. Nah, ada kitab. Dia panggil kitab JPJ. Tu, ada gambar rimah lah kau depan. Dia ke buah hukum hakang. Nampak? Line dua haram potong. Hukum tu. Line kuning haram parking. Hijau wajib jalan. Kuning makruh. Merah haram. Biru tak ada. Ha. Dah hukum atau maknanya dah mu nak naik atas jalan raya, mu ngaji dulu ni syariat JPJ, undang-undang jalan raya. Tu tak? Dah orang ngaji tak? Orang nak minah saya. Orang ngajinya. Bukan kata tu buat dengan ujian komputer sanggup. Biarlah pasal nak bawa kereta. Ujian komputer kena hadir. Biar tak anda tak ajar. Tak ajar pegang komputer. Mau tak ajar pegang. Tiku mampu ajar tahu. Mau tak ajar pegang. Siapa huyuh ayam kali kesa nak lintang tekan. Tak apa. Tak apalah. Nak pula. Lisan pula. No. Maknanya. Nak dapatnya kebaikan. Nak sanggup belajar. Dia kata. Dah apa nak berumah tangga tak belajar. Dia lebih besar daripada bawa kereta tengah jalan aja. Nah, dia ada aksiden, ada gini, ada gitu, macam-macam hal dia. Nah. Jadi bila kita jadi isteri orang, wajib kena taat kepada suami. Taat selama mana? Selama mana suami suruh, tak suruh perkara haram. Kalau suruh perkara haram, haram ikut. Nak tahu benda apa haram, kena ngaji. Kalau kita tak tahu pula benda apa haram, kita tahu taat saja. Hak haram pun kita ikut juga. Suami suruh buat benda haram, ikut juga. Rasa umur buat ikut lah. Wajib taat ke suami yang tahu dah. Ha, ni masalah. Suami suruh pakai baju lengan kerat, lengan pendek, t-shirt. Nah, pasal ada suka neka tang ni. Jangan ikut. Kalau kita ikut, berdosa kita, laki bini. Isteri dosa kerana taat ke suami. Suami dosa kerana suruh buat barang mungkar. Ha, tu. Suami kata malam ni makan malam sekali dengan esko sawakan tudung. Ha. Nampak? Pasal apa bini esko tak pakai belaka kat gigi jadi nampak pelekang pula. Ha, tak apa abang. Jangan. Jangan ikut. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Haram kita taat kepada suruhan makhluk dalam perkara yang membawa derhaka kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak banyak ilmu pengetahuan. Nah, belajar sama. Belajar tak rugi. Gaji tak ada. Ngaji tak ada gaji. Nampak? Gaji akhirat. Dunia, ngaji ilmu dunia boleh gaji. Nampak? Ha. Akhirat lah boleh. Nah. Ha. Kita ada elang, mari ramai-ramai ada elang. Allah Ta'ala tulis. Nampak? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka sabit bagi mereka itu, elaung mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Bukan ada dengan JKK ni, di sisi Allah. Kita akan dapat bayarannya nanti. Yakinlah. Nah. Cuma kadang-kadang kita dapat elaung segera dia panggil. Dia makan. Nah, pulut lupa. Kena hari untung nasi kek, nasi minyak. Faham? Tapi bukan kita nak cari benda tu. Nah, belajar. Dah ugi sikit belajar. Nah, dah ugi. Semua persuruhan suami yang tak haram wajib taat. Tak kira orang perempuan di mana-mana pun. Orang pernah duduk di Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Syria, di Morocco, di England, Kanada, South Africa. Nampak? Kubal mek. Tak kira dia orang ni. Wajib taat pada suami. Nampak? Lebih daripada taatkan ibu bapa. Faham? Suami nombor satu. Dari bapa mana pula? Wajib kena hormat. Bukan kata suami hormat taat suami sampai tak hormat ibu bapa tau. Faham? Tengok puan. Maknanya kalau dia kata tak mau balik raya tahun ni. Tak dia kata apa lah puan. Nak. Nak balik mak awak. Saya sibuk sikit. Nah, saya balik lah. Nah, tak lepas dah balik dah. Tengok muka dia gua ni. Muka dia jadi gua ni. Eh, di. Kau jomel ke kau uduh? Kau uduh. Nah. Tengok. Memang tak puas hati. Ditunjuk je riak muka. Rapuan ni dia tak setuju, dia muka dia berubah. Dia atas muka bumi tu awak pelik. Muka awak boleh buat menceritakan rasa hati dua jenis je. Muka orang, muka buruk. Faham? Muka lembu sama je. Anak dia lembu, kita ambil meleh. Muka sama je, muka lembu mak dia. Tak, tak ada muka duka cita. Tak ada muka lembu. Nak? Muka kuda sama je. Nak, kuda baru tengah kena langgar sama ya muka. Kuda baru lepas makan sama ya muka. Tapi muka buruk macam muka orang. Boleh senyum, boleh sedih. Muka perah. Muka tak boleh buat isyak. Macam-macam dia boleh buat. Faham? Orang puan itu kok. Kalau dia kata nak buat satu-satu benda, kita kata dah sawak lah. Jangan muka dia. Dia jangan muka. Berkelebeknya. Faham tak? Muka hak jamil jadi uduh dah. Kalau muka hak uduh dah asal, dah buat bawah uduh lagi. Nah, jangan buat muka gitu. Walaupun kita tak setuju apa pun kepada suami kita, muka jangan buat masang. Melainkan 7 hari seminggu. Ulama' benar. 7 hari seminggu. Hari-hari uzur. Hari uzur ni memang dibenarkan muka masang. Jikalau kepanasan. Panas apa? Dia masalah haid, dia ada berkait dengan perubahan muka seseorang perempuan. Dah ini dipersetujui oleh ulama-ulama. Batu kata ulama wajib mukanya senyum 23 hari sebulan, 7 hari itu boleh masang. Sebab haid ni dia macam-macam pelik kejadian, dia akan bersangkut paut dengan keadaan wanita yang mengalami. Ada hak jenis bekok ni haid 7 hari bekok ni, ada hak jadi lapar perut makan hak mau. Ngepuyuk-puyuk ubuh laut dalam tu. Ada hak jenis tak makan, tak minum. Ada hak jenis gahi mamah, berah. Macam-macam pesing. Nah, ada hak jenis muka jadi catung. Nah, dia berkait. Tu kita sarok pun terima. Dia boleh lah. Glebek muka. Tak. Tu uzur tu. Nampak? Jadi kalau kita tahan, kita kena tahan di roadblock kalau jalan pulih. Nah, JPG hak puang kan. Kalau tengok muka pakai glebek ni, uzur tu. Di hari tak apa sihat. Tak apa. Hari lain wajib kena senyum di hadapan suami. Walaupun kita tak setuju dengan keputusan suami buat. Pasal tahun lepas dah balik dah umat-umat. Tahun ni suami kata tak mau balik pula. Kita kena senyum. Nampak? Kalau kita nak masang boleh. Suami pergi kerja. Kita masang boleh beleben. Tak ada masalah. Nah. Ni tak. Kita tak setuju. Lambat boleh lipat. Oh, apa ni tarik mucung. Nah. Tak boleh. Dia ingat ke tak ada dosa. Nah. Dia watak muka kita ni menggambarkan perasaan kita. Kalau nak marah, jangan awak muka nak marah. Nak marah boleh. Allah terima. Kerana kita ni ada sifat marah. Bukan malaikat. Nah, tetapi janganlah tunjukkan pada muka sehingga menyakitkan hati suami ada. Oh berat lah gitu ustaz lah memang. Oh padang gitu kena senyum sama memang. Nah, kalau tak setuju, jangan nikah. Setuju, nikah. Dan dia kata, kalau anda hita tak boleh, dia hukum sarang. Nah, dan sebab itulah masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka ni, neraka ke suami. Satu hari Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mikraj, dia tanya Jibril, "Bapa ramai sangat umat aku yang perempuan masuk dalam neraka?" Nabi kata, "Fara'aitu finnar aksara ahliha an-nisa." Maka aku lihat di dalam api neraka yang banyaknya aksaru ahliha an-nisa, iaitu yang ramai penduduk neraka ni mak aku perempuan. Maka dia tanya Jibril alaihi salam, "Kenapa yang demikian itu ramai sangat umatku yang perempuan masuk dalam api?" Nah, maka jawab Jibril alaihi salam, "Kerana mereka tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul." Yang ketiga, "Wakillati ta'atihinna li azwajihinna." Hak ni hak jelas. Dan kerana sedikit mereka itu taat kepada suami-suami mereka itu. Tak taat. Membuat salah tak boleh. Tapi sikap suka derhaka waktu jahat. Buat salah biasa ke puan? Puan ni tak jawab tu. Nabi kata dah kan dicipta daripada tulang yang bengkok. Nah. Dia memang bengkok sama. Dia nak kona. Bini ustaz kona. Kau ustaz pusing rampau dia. Faham? Dia memang nak kona. Pasal dia belok. Dia straight tak sama sekali. Kalau kita lock, kau belok. Kalau lawan sangat, patah riak. Faham lagi? Maknanya, kalau dia buat salah, tak pelik. Tapi sikap dia yang tak benar, sikap dia suka lawan suami. Hak tu kena buang. Nah, kalau orang perempuan dia bersikap nak taat kepada suami, taat ke suami dia. Dua minggu depan, tak ingat pula. Tak ingat tu buat salah pula. Hak tu tak pelik. Hak ni hati ni memang hari-hari memang menjadi sikap dia dah tak mau ikut perkataan suami. Hak ni jahat. Hak ni bakal masuk neraka. Hak buat salah, ramai orang buat salah. Siapa masih buat salah, ingat pula. Buat salah pula. Ni hati ni memang tak ada tekad nak taat kepada suami. Dia nak lawan. Nah, kita pun akhirnya malah pakai ikut dia senang. Ramai orang gitu lah. Pakai ikut tu. Nah, eh? Pakai ikut senang lah. Jadi telinga tak sakit. Takkan ikut weh. Mana eh? My thing. Ustaz kata gini. Nak. Balik di rumah pula. Mana pula? Nak migau geng. Tak kata gini beli. Senang pakai ikut gitu. Tapi lelah ha. Hohak. Nak. Ni boleh matilah kereta gitu lagi. Dah. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya itu perempuan sebab suaminya beristeri yang lain. Tengok ni kau power ni. Kalau suami nikah lain, paling-paling jahat agak puan. Nah, memang aku jengkrang yang bihan. Nah, aku dok rela, dok rebo, dok apa lah, macam-macam hal. Nah, kita tak mendoakan suami kita nikah ramai. Memang orang tak suruh doa. Faham tak? Kita pun tak mahu kau puan. Nah. Tapi bila suami kita berkahwin seorang lagi, so susah lah. Jangan sampai jadi berdosa kepada Allah. Nak? Ramai orang perempuan tak ramai orang yang setuju. Tapi tak setuju je pendam dalam hati sabar lah. Nak? Gitu. Bukan kita suruh. Tak suruh. Nah, kita tak suruh suami nikah orang lagi. Tapi dah bila suami kita nikah, sabar lah. Ni lawan pula ke suami. Nak? Jadi tak ada agama je. Dia macam tak ada hukum hakam, tak ada agama, tak ada pegangan. Jadi macam dia orang kafir. Nah, huyu hayang kali mengaruk ngapa kali tubik kok mulut. Nah. Iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tidak ada demikian itu. Sungguhnya adalah marahnya itu seolah pada barang yang disuruh Allah Ta'ala dan hukum yang demikian itu. Hukum yang didatangkan oleh Nabi SAW, maka tiada adalah yang terlebih jahat daripada perempuan yang demikian, kerana menyuruh Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala bernikah dengan firman-Nya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan itu 2, 3 atau 4. Perempuan memang dia janganlah dia minta suami dia kahwin lagi. Jarang kita dengar. Nah, tapi kalau hak berlaku dah, janganlah siapa hilang pedemang. Jangan siapa menyebabkan kita dapat masuk neraka peri. Faham tak? Ha. Boleh dosa pagi, petang, siang, malam. Jangan sabarlah. Hidup kita ni dah lama. Nah, dah lama sebetul je. Nah, dan memanglah sifat orang perempuan ni dia sifat lagu tu. Nah, dia jenis tamak sikit. Nah, yang sebenarnya tak ada. Jangan ikut perasaan. Neh. Bini ramah ni neh sebenarnya diharuskan oleh syarak. Neh. Ha. Nikah seorang ni dipanggil monogami. Monogami. Tak ada stereo. Nah, ramah ni dipanggil poligami. Nah, ha, hak individu masing-masing. Tak ada orang boleh kata mengata. Ada orang kata nikah ramah jahat. Salah hak tu. Kalau jahat nikah ramah, Rasulullah jahat. Faham? Ada dia faham gitu. Jauh, jangan kata gitu. Siapa-siapa pun melakukan kesalahan. Bukan orang yang ada lebih pada seorang isteri akan ditanya. Orang yang ada seorang isteri pun akan ditanya. Nampak? Bukan orang yang ada dua isteri saja dikira zalim. Tapi orang yang ada lebih pada seorang anak pun akan dikira zalim. Jika tidak menyamai kepada anak-anak. Ha. Kita lupa. Kita ingat orang bini dua. Eh, wajib kena adil sama dengan dua orang isteri. Dah mu anak 4 orang. Mana? Dah nu hanya mau pergi. Hak nu budak pergi. Hak nu beranak apa 7 ekor tu. Bik kali tak pergi tengok beranak. Tak. Pasal apa? Pasal sesak. Dah niat senang. Nampak? Pucuk walaupun pergi tunggu. Ha. Mudah adil dengan anak-anak akan diadili di hadapan Allah. Ha. Dia ada hukum mereka. Nah. Nasihatlah tak soal nikah ramah lah bang. Jadi saya susah hati begini-gini, takut tak balik rumah apa semua, takut juga. Ha, kenapa begitu? Nah. Dok jaya juga nikah juga. Nak buat mana? Minta 40 mati cabut pergi sanggung-sanggung. Faham? Hak ni batu buruk tu dia kita rumah bini muda. Kan? Ha. Lala dak jumpa tuang bakar mutus ikan. Bini tua bakar. Hak ni sendiri nusuk dalam lokang bini tua. Tu laki balik nusuk dalam lokang muju nak diri dengan seka. Faham? Ha? Tengok tu laki masuk rumah tu pa batu. Cuh habis aku nak rumah bini muda. Macam-macam ha. Hak depan hak kesing gocoh bini tua dengan bini muda, cabut bini kain-kain. Nampak sekuriti tu kan tengok. Lagi-lagi lawang-lawang. Faham? Ha, tak apa-apa. Serema ni jadi hilang pedoman. Hilang pedoman. Nah, dia gini. Dalam syurga lagi, orang paling kopeh kali hak masuk syurga, hak cak ayam, ayam brand. Nabi kata 70 orang boleh bini. Faham? Ha, tu hak cak ayam. Nampak? Ha. Kekuatan dia macam berozah hak tolok balok. Nabi tak kata berozah. Nabi kata 70 ekor kuda. Faham? Kita lah ni, kalau kita terik tali dengan kuda, mah tanah kita menang kuda, kalau seekor kuda. Allah beri kekuatan 70 ekor kuda kepada seorang laki-laki, hak cak ayam, hak komang sekali, dalam subuh. Nampak? Ha. Hak kelah-kelah, orang mukarrabung, pok-pok ni, dah tak kira lah, lagu-lagu mana, pok-pok supi, pok-pok kuat beramal, orang ulama-ulama, wali-wali Allah tak tahu waktu. Nah, 70 ekor kuda kekuatan. Ha. Tak ada Allah sikit pun. Isteri kita di dalam dunia menjadi isteri kita dalam akhirat. 70 bini tu bini baru. Dan kita, kita ketua bini-bini. Faham lagi kau puan? Dengar lah ikut tidur habis kau. Faham tak? Dah marah tak kata apa pun. Orang puan dalam dunia ni dia akan jadi pemasuri raja. Macam kita tengok kan pemasuri ni kan naik atas singgah sana apa semua tak dengan pakar, dengan pakar macam-macam lah alat berli gelak kali ni macam-macam ambil atas tubuh ni tak ha gitu lah lebih molek lagi ha gitu tak gok itu molek lagi dalam surga. Maknanya bini hak Tuhan beri gundik ni saja 70 orang bini kita ni akan menjadi suami isteri kita dia tak marah sikit panggil pula ni sekali dayang-dayang suruh layang laki tak gitu lah kita nak nampak. Ha. Atas dunia ni berkata 70 baru seorang baru tambah sekali gulung lebat ni. Mana? Ha, apa kita jadi gitu? Nah, jadi hilang pedoman, jadi komas pandai tu. Jangan marah. Dah, orang lelaki luka lah. Nak. Mana tapi, jangan baca kat depan saja. Pangkihuma taubalakum minan nisa' masnasa wa sulasa wa ruba'. Nah, 2, 3 atau 4. Fa'in khistum alla ta'dilu fawahidah. Nah, jikalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil seorang, sudah. Kena ingat baik. Dan bahkan ada orang yang seorang saja isteri, suami itu dicampak dalam api neraka. Jaga baik. Ramai orang yang masuk neraka, isteri seorang. Dengan hak isteri lebih pada seorang. Sebab apa? Tak beri nafkah. Ramai tak berlaku kes tak beri nafkah. Nah. Jangan ingat baik-baik. Nah. Kita dah ingat ramai orang maknanya suami hari isteri ramai masuk neraka tak? Hak paling ramai masuk neraka isteri seorang. Tak beri nafkah mas kahwin janji nak bayar 2000 bayar 1000 je pakai angus beng gitu. Nah, melakukan kekasaran yang tidak sepatutnya dalam syarak. Tak semua dosa mereka. Nah, tidak mengajar isterinya hukum-hukum agama sampai mengenal Allah, mengenal para rasul. Reti rukun Islam, rukun iman, reti masalah bersuci, masalah halal haram. Ramai mana orang tak ajar isteri dia? Masuk neraka. Nampak? Tak beri nafkah pakai tinggal bodoh. Nak mempergunakan kedegak isteri untuk cari makan. Dia duduk saja pada orang. Ramai mana gitu? Nah. Macam orang naik motosikal lah. Orang pakai topi seledar tak? Ramai yang pakai topi seledar ke ramai yang pakai serban? Topi keledar. Maknanya kalau 200 orang pakai topi keledar, seorang tak rapat dia kasi bang tau. Maknanya gitu. Nah. Sebab itulah hak paling ramanya pecah kepala dan nyek di keledar, hak pakai serban ke pakai topi keledar. Ha eh. Ha tak apa tu. Faham tak apa. Boleh makan. Nampak. Maknanya sebab tak ramah. Benda ni bila orang tak ramah, kesalahan tak banyak. Bila banyak benda orang buat, banyak salah. Nah. Menyuruh pula oleh Nabi SAW akan menikah dan sabdanya, hei orang-orang yang muda bernikah-nikah, barang yang kuasa pada kamu akan bernikah. Nabi kata, ya ma'syarah syabab, hei orang muda-muda, hei. Orang muda-muda lah. Nah. Nikahlah. Bernikah-nikahlah oleh kamu. Kalau boleh biar umur belasan tahun nikah. Tapi biarlah ada ilmu di dada. Nah. Maka hendaklah beristeri. Maka sungguhnya bersih itu iaitu memejamkan ia bagi mata. Dan memeliharakan ia bagi faraknya. Ini hadis Nabi. Wahai orang muda-muda, nikahlah. Tapi orang muda-muda kita tak nikah. Tak apa tau. Pak tua-tua nikah. Mana? Pak umur 450, sanding. 85, sanding lagi. Mana dia? Pak golongan muda tak nikah. Main sekoh saja. Nah. Bila bernikah, ada dua penawar. Yang pertama, memejamkan bagi mata. Nabi kata, fa'innahu abghadu lil basar. Yang kedua, ahsanu lil fardi, dan lebih menjaga bagi kemaluan. Ini dua kali rosak akhir zaman. Mata yang melihat, hati mencita, kaki melangkah, tangan menjamuh, kemaluan pun melaksanakan. Nampak? Mula-mula mata. Jadi nak jaga mata, menikah. Nikah habak ni. Saya tak tahan ni, warna duk tengok rapuan sangat, jadi tak tahan. Tak nak tahan nikah kan? Payah apa? Nah, dah tu tak ada kerja, apa ni? Tak ada kena-kena dengan nikah. Dan menikah dia rezeki. Faham lagi? Jangan takut masalah rezeki. Betulkan sikap niat kita tu nikah. Rezeki Tuhan jamin. Betul tak? Sami belu tiga lain kata dari Tuhan jamin rezeki. Betul tak? Sembah tak baikkan. Berok tak masuk. Kenyang menyanda. Allah yang jamin. Dari itu, kalau kita betul sikap. Nah. niat kita betul nak menjaga daripada kosok dan sebagainya, daripada dosa, Tuhan jamin ya rezeki. So imbang. Kita kahwin dengan seorang perempuan, ingat perempuan tu tupang rezeki kita. Alih, rezeki masing-masing. Kita umur 4 bulan dalam perut mak kita 120 hari datang malaikat. Allah perintah kepada malaikat, "Uktub rizqahu." Tulis rezekinya. Rezeki kita ni hak, memang hak kita, tak ada orang boleh rapah. Bini kita tak boleh ambil, anak kita tak boleh ambil, siapa-siapa tak boleh ambil. Nah. Patut kena mengaji dan ni dah dengar yakin. Tak? Yakin. Bukan kita tu dia tumpang rezeki kita lah leh. Malaikat rezeki yang disebut oleh ulama-ulama, rezeki mau, rezeki madmung, rezeki maksum. Tak. Ada sini lagi empat rezeki. Rezeki yang pertama rezeki madmung, rezeki yang kedua rezeki mau, rezeki yang ketiga rezeki maksum. Rezeki yang dibahagikan, rezeki yang dijamin, rezeki yang dijanjikan. Nampak? Ada satu lagi rezeki. Jadi rezeki kita yang yang rupang kita makan kut tangan kita ni rezeki maksum. Nampak? Mari kut tangan kita bagi, bagi, bagi, bagi. Harta dia boleh ambil kan? Nampak? Tapi rezeki madmu yang untuk kita dah, tak ada orang boleh ambil. Rezeki maksum boleh ya? Rezeki mari kut tangan kita, tapi bukan rezeki kita, rezeki anak kita. Itu dipanggil rezeki ar-rizqu maksum. Faham? Masuk ia ke kocek kita. Kita nampak boleh 200 hiyah tak? Turun rumah je kiri boleh 200. Oh, kiri itih. Orang bertanya, oh, anjak itih. Rezeki, rezeki. Ha, faham baik tu, kalau mah kita boleh guna duit tu, rezeki kita. Rezeki memang rezeki, tapi belum tentu rezeki kita. Faham? Bola kocek bahan dia nak. Nah, lama kocek untuk ikan. Makna rezeki itu maksumun, dibahagikan dia. Nampak lagi? Tapi kalau hak kita dah, tak ada orang boleh ambil. Bini kita ke anak kita, PBB ke, dah boleh ketik sesama. Nah, kalau hak anak kita, tak masuk mulut kita. Nah, itu kita nak jawab. Ni berkait dengan masalah rumah tangga, rezeki. Ramai mana orang syok pada rezeki. Tak faham tentang tauhid. Dia mudah yang benda lagu ni. Yang jadi payah kita ni, banyak sangat benda masuk dalam kepala otak. Dia jadi pening. Nah, mudah je. Allah jamin segala rezeki. Mati, tak ada rezeki. Habis kita. Nah, seorang kapil lah dia sembuh atau bekong. Di zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar. Sembuh atau bekong. Duduk di sebuah pedak darat yang tak ada orang duduk situ. Eh? Jadi anak-anak dia pun sembah berhala belaka. Kafir lah ini semua tak rekong. Jadi datang sahabat Nabi berdakwah. Eh, kembang dakwah itu sampai ke tempat dia menyampaikan Islam, dia terima Islam. Bila dia terima Islam, duduklah makan minum berehat di situ sahabat 3 hari atau 4 hari. Masuk hari keempat, sahabat Nabi ni nak pergi ke negeri lain pula. Nak tinggal dia. Dah dia ajar bak semayang, apa semua ajar belaka dah. Bila nak tinggal, sahabat pergi tinggal kema satu karung. Tinggal kema lah siang tadi dah. Kalau tak ada susah, berhidup susah. Nak, beri dia macam kema lah sekarung. Dia kata, dah ni benda pula beri. Dah ni kurma ni buat bekal lah. Kita nak balik dah. Nak balik tanah besar dah. Nak dakwah kat lain pula. Kata hak baru masuk Islam ni ambil alih. Ambil alih. Aku masuk Islam ni kan. Aku sembah Allah yang Maha Esa. Aku sembah tak rekam daripada kek tak jenis apa. Mu nak suruh. Mu nak beri aku makan ke ni. Aku sembah berana daripada kek tu. 5-16 ekor tu bit beranak sama bini aku. Kenyam-nyanda anak-anak. Tu aku sembah berana. Dan ni aku sembah Allah yang Esa. Yang sebenar. Takkan lapar aku. Ambil alih. Tengok lah akidah 3 hari masuk Islam. Kita nak masuk lubang kubur pula tak yakin lagi. Maknanya kalau dia sembah berhala pun kenyang-nyanda, takkan ni dah sembah Allah lapar. Dan tu yang berlaku kelaparan kehendak Allah. Baik, kita balik pada ni. Jangan bimbang. Nah, sebab tu ulama kata haram kita menyekat kelahiran dengan alasan rezeki. Haram. Boleh kita menyekat kelahiran sementara dengan tujuan untuk merengankan beban ibu yang menjaga anak. Ada ulama kata boleh. Pasal apa nak suruh diri ni? Jarang sikit anak rapat-rapat sangat dok dah nak jaga. Nak letih mok-mok. Dak zaman learning. Nah, ha, tu tak apa. Tapi kena sebab rezeki takut dak boleh nak makan, takut dak cukup makan, haram, syirik. Dak boleh pakai apa ni? Rancang keluarga dengan sebab rezeki dak boleh. Pasal rezeki kita kena yakin. Nah. Yang wajibnya bukanlah kerja, yang wajib mas kahwin. Mas kahwin dah ayah tiup basikal boleh. Kalau dia terima. Tak. Suka tiup basikal dua telah. Banyak mana bau. Faham? suka dah. Nah, kat tute. Tute kerja di tok tu tiup basikal. Nah. Jadi bila kita berkahwin, kita rezeki kita, bini kita rezeki dia. Ha. Suku-suku tak ada kena-mengena. Yang dia boleh ambil hak dalam kocek kita tu rezeki dia. Tapi lalu saja tumpang kok kocek kita. Faham baik? Ha, tak apa dah rezeki tu tak apa. Nak faham benda-benda gini baru kita terbeza daripada orang-orang yang tak tahu benda. Barulah kita tak sama fikiran macam orang Amerika, macam orang Rusia. Hak tak tahu hukum. Nah. Yang beri manfaat kepada kita baru dipanggil rezeki. Ariskuma yang fa'u walau kana muharrama. Rezeki itu beri yang, benda yang beri guna kepada kita, sama ada makan, minum, kenderaan, pakaian dan sebagainya. Nampak? Ha. Jangan kita ingat rezeki orang kita boleh ambil, rezeki kita orang boleh curi. Jangan. Hak kita tak ada orang boleh ketik. Kalau hak orang dalam mulut kita, tangan kita, tak boleh ke orang. Kita pegang dah paung minum air kedai kopi. Nak ambil paung-paung bodoh boleh? Paung bodoh orang lagi. Paung bodoh ni. Ha ni ni tak ada dah. Zaman kita cek-cek ada paung bodoh. Kalau makan jadi bodoh. Faham? Nah, ha. Pegang tangan catut layang aja. Catut layang lah. Mana rezeki ayang? Kita yang dia ambil atas meja makan kedai kopi. Tak. Pegang tangan duduk pun catut layang. Rezeki ayang. Tulis dah daripada Azali, rezeki ayam. Kita tukar bayar. Ayam lah ayam. Tak? Tadi orang main kira dah test je, kali pas je lah. Pau bodoh je. Pau tak, pau ayam makan. Bayar lah ayam. Ayam kata gitu, mu yang tukar ambil, mu dah bayar. Makna duduk tangan. Boleh ke ayam? Ha, sini tauhid. Dia tak bayar. Dan anak-anak tauhid ni tak bayar ngaji kitab lapan Mesir mana-mana. Faham? Mudah je. Kalau nak ngaji jauh-jauh tu, fardu kifayah nak lebih. Nah, fahamlah kita makna Allah ni lah yang esa. Dia beri rezeki ayam melalui tangan kita. Mudah. Bila rezeki tangan kita, ayam tu boleh makan, makna rezeki dia tetap boleh ke dia, maka kalau rezeki orang, jangan sekat. Itu bawa pada kita hayati benda ni, baru juru hidup. Nah, kedai orang nak suruh wakdak laku. Tengok orang laku, menega molek-molek ada sakit hati nak suruh wakdak laku. Sawak. Kalau rezeki ayam pegang tangan, boleh ayam. Jadi dalam mulut belohok jatuh. Ha, dah. Ha, tangan ni dalam mulut jatuh. Dalam mulut dah hubung, make sure man. Belohok jatuh. Bini sebut rumah, belohok jatuh. Bahan ditik kati. Dah. Dah. Dalam mulut. Dalam perut, kalau Tuhan tak izin jadi rezeki kita, tubik semula. Dipanggil mu, mutoh. Nah, mutoh ni benda sapa perut, tubik balik. Budak kecil dia panggil benda. Jeruk. Mutoh kau. Tapi bahasa Melayu ni dia pelbagai. Nah, dia tanwi ibarah. Nah, budak dipanggil jeruk. Orang tua dipanggil mutoh. Nah, padahal benda yang sama, tubik isi perut belaka. Abang tak kata kalau tua jeluak. Mana Abang Ji? Abang Ji jeluak. Gemar mulut ni. Faham? Tak kata gitu. Ha, tu maknanya tak boleh memberi manfaat kepada kita. Itu baik-baik. Bang, ni kucing ni pun semua. Nah, Maknanya bila hak dalam perut pun boleh tubik lagi, bukan rezeki kita tak usah tamak ha. Carilah rezeki yang halal, biar boleh besar bukit pun tak haram tak apa, nampak ha. Tapi jangan cara yang dibenarkan oleh syarak, tak apa. Ni nak rebuh orang, nak tu orang, nak pacar sting macam-macam macam. Nak tengok sama-sama negara laku, sakit hati lu. Jual nasi dagang, nak kalau orang jual nasi dagang siap depan tu, tengok catung tu. Nak, ya, you bagi buah gitu. Saat ni, tauhid tak ada. Orang Melayu mampu gitu ke? Cina hidup mereka. Nak mana orang Melayu gitu. Nak, kalau kita jual goreng pisang, mau laku lah. Laku 2-3 tahun lah. Memang orang Melayu beli kat kita sorang. Pasal kita sorang goreng pisang. Orang lain prepaid sebelah dah agak. Orang buka depan tu kedai basikal dah ada hal tu. Sebelah kita ni pula orang buka kedai perabot, ada benda. Berak ni orang pisang juga. Ha, baru susah hati tu. Ha, buah tak balik laka tu. Nak, orang pisang tak diudak deki dengan kedai betul. Ha, tak ada hal, orang pisang dengan orang pisang. Jual ikan dengan jual ikan. Ha, dia kena sama sejenis. Dasar, kalau hak kita boleh kita, kalau hak orang tak boleh kita. Nampak? Lelah saja. Nah. Jadi bila kita berkahwin, Nabi kata abghadu lil basar, memejamkan ia nikah bagi mata. Maksud pejam mata ni, mata kita ni bila tak ada bini, siapa pada hak Allah yang tertentu, mata ni dia akan jadi liur. Tapi dia ada umur dia. Umur muda, umur budak-budak, Tuhan dah buat ni. Dia tak sapa masa. Nah, sapa masa umur tertentu, dia akan begitulah. Kalau orang jatang mata, tu tengok optimal. Kalau optimal mata, kita orang jatang. Sapa waktu dia. Maka jalan dia, berobat dia, hospital tak ada, farmasi tak ada, tok umur dah lewat kau, nikah. Baru dah ngitar. Baru tak tengok orang. Nah, tak patah dua sedap. Ni tengok lagi orang puan. Dua. Tak patah dua, mata jadi liar lagi tiga. Tiga pun tak jadi apa kau. Duk tengok lagi orang puan kata rawa lagi. Tiga ekor dah bini di rumah. Pak. Pak liar lagi. Ha, pak liar lagi ambil garpu. Kasih selamat. Ha. Habis cerita lah. Apa benda. Dah. Biasa pak menyadar gitu lah. Nampak? Hmm. Memang lah. Tengok orang nak nikah kan mata habis macam bela polong orang mata. Baru balik dengar. Nah, bukan kata mak lempik. Jangan main. Sebab apa? Umur ni. Jejah satu dia boleh. Masa umur 14-15 dia pelik je mata. Nak, nyakit ni macam pek dia apa? Dia minta beratur sampai ke doktor dah sakit dia. Bos. Dok mata sakit mata tu. Dah sakit kan yang senok kan mata jadi dah boleh tengok awek jadi. Tak ada obat bos. Doktor kata saya pun liar kat mata. Ha. Dah obat kan obat dia nikah kan. Nikah. Nampak? Nikah. Bila nikah dia akan abghadu, memejamkan, bukan mejam terus. Dia akan jadi merendahkan pandangan. Dia boleh kontrol. Pasal apa? Pasal ada tepat nak lepaskan nafsu. Nak tujuan kahwin, kan dia nak lepas nafsu juga. Cuma Allah Ta'ala halalkan dengan jalan akad nikah. Kalau tak ada hukum dengan jalan zina, itu saja. Nafsu sama. Benda tu le, bukan benda lain-lain. Nak? Ha. Zina 5 minit. Nikah 5 minit lah. Mereka hak tokak Ali 8 minit setengah. Faham? Ha, dia gitu ya. Nah. Jadi mata tak liar sangat lah. Win nikah orang muda-muda. Budak sebab tu kita kata kalau awet tu nampak liar sangat. Tak mau sekolah dah. Umur 18-19 dah. Duduk main bandar sangat. Dah. Cari laki win nikah. Nah. Ha. Biarlah. Tak apalah. Tak kerja tak apa pun. Pasal apa? Tak dengar kata dah. Kata jangan pakai seluar. Pakai seluar juga. Jangan jumpa dengan jatan. Jumpa dengan jatan juga. Pegang dia, win nikah. Nah. Jangan win dengan pasangan dia. Hak latar macam latar beruk. Cari orang-orang ni. Orang-orang surah ni. Ramai, belambok ni. Hak lapor, belambok lagi surah. Tak? Nah. Dia gitu. Nak win jadi baik anak kita. Tak tujuan, baik. Biar anak kita puan tak kena tambah ayah lambuh ha, sek surang ada yang duk geli. Biarlah. Win nikah dia 3 malam dia duduk. Tak mau turut tanah. Mak ayah dah alik dah. Nampak? Boleh dia kata geli boleh. Boleh sek surang 3 malam nikah. Ayah panggil makan ulut nak hari. Mari ya mak ayah eh tak mau nak duduk kat ni. Kat abang duk. Tu kata. Dan ni dia biar anak dia, hak tina ni dalam keadaan berpeleseran keluar materi. Dia punya nak gitu. Kau punah. Cari pasangan, biar dia nikah. Faham tak? Sebab tu mana-mana orang budak-budak lelaki muda-muda, dia ni orang dengar orang apa dah, cari budak-budak perempuan yang macam ni, pahala besar. Pahala besar. Daripada hak jenis rambut kuning, rambut merah, cari hak gitu. Nampak? Tapi biar kemah kek kita. Jangan kita longgar kerja-kerja. Kita baru mari tangi isu ya, tangi yang begitu. Luar pendek tu gitu. Nah. Sungguh. Bila kita nikah, mati kita lebih terjamin. Nah. Pasal apa? Bila kita tengok orang puan, Nabi kata, maka ingat kepada isteri di rumah. Bila ingat isteri di rumah, sabar. Dah sahaja ni. Bini ada dah di rumah. Bila tak ada bini di rumah, tengok. Nak kanak kiri, awet tak kanak. Kanak lah. Saya kenal kiri, bawa bahan dia lagi minyak. Faham, mampu kerah tu. Mati dulu, awet punya masa. Nak. Budak-budak puan lah, tengok jatang dia berasa macam ini, macam-macam. Lepas tu dia nak tunggu sama jatang. Biar tak pupu tak apa. Kak puan macam yang latihan ni, budak-budak muda dia ni. Ni kena dia orang. Kak latih Allah, macam berlerimam ke. Faham, tak sabar dia kan. Biarlah, pasal nafsu punya pasal. Nah, nafsu punya wasah. Tak ada kupu sikit wajah. Tapi nafsu bergelora tak kira pak mana dam. Nah. Sebab tu kita bila pun mana-mana budak puan bila nikah, dia rumah. Tak tahu mana dah, lepak. Nah, dia main tu lah, main jaga puyuk tangan. Dia jat nikah tak ada laki, puyuk rumah mak dia lah kanya. Nah, dia gitu. Korban lah sikit pasal anak kita tu tak boleh nak jaga. Buat gitu kan. Nah, ramai ni muka-muka ni nak nikah. Nah, tengok molek duk gisu rapuk toyu sok mak. Nah, khabar minta tolonglah nikah dengan anak saya ni nampak duk makan seluar sangat. Nah. Gitu cara dia. Nah. Dan memeliharakan ia bagi faraknya kemaluan pun kita terpelihara dengan sebab perkahwinan. Sebab apa? Sebab ada tempat untuk kita puaskan nafsu. Jadi nafsu kita ni kalau ikut hukum syarak tak salah. Dia jangan hawa nafsu. Nafsu kita kena ikut, jangan ikut hawa nafsu. Nafsu ni diri kita. Di antara keinginan nafsu tu nak makan, nak minum. Lepas tu wajib kena taat. Tak akan nak minum tak jadi. Tak boleh nak semayang bang pula. Jangan hawa nafsu. Bila makan nak banyak. Bila makan nak sedap sama. Bila rumah nak besar tak mau kecil, itu baru hawa nafsu. Nak beli rumah, orang tak pergi hawa nafsu. Nafsu keinginan, tak salah tu. Nak nikah, nak orang puan, nak duduk dengan orang puan malam-malam nikah. Kalau tak mau nikah, kena duduk pinggan patah. Hok, mahal hujan, klik pacak. Benda sama ya, nak duduk dekat orang perempuan malam-malam. Siang lengah dah kerja gitu gini, gaul seming nepek apa semua. Malang nak ada rapah semang duduk sebelah. Dua jalan. Yang pertama jalan haram macam ramai ni. Yang kedua jalan nikah. Baik nikah. Bila nikah, bila-bila masa boleh duduk. Nah, duduk serumah dah senang. Kalau tak nikah, hak nak tipu mak ayah lagi. Nak pinjam tapi lagi, nak diambil lagi. Nak diambil ngendak pula takut tengok orang. Jadi rohok, duduk pula duduk, mata dia nak tengok, nak buat kira cara rohok. Takut orang mari ikut belakang. Nah. Kalau ada orang kena duduk jauh sikit, duduk gitu. Pasal jalan salah. Buang jalan salah, ambil jalan benda. Nikah. Celak mata, sapa ke tidur pula. Duduk peluh lama, tak ada apa-apa. Makan atas katil, tak ada kan? Dah lah nikah dah. Mandi sama mu terjunlah raya, aku terjunlah payang. Tak apa-apa. Nampak? Suka. Ni amon nak buluh aku nak nikah. Anak kalau tadika, ayah barang tanah. Dan barang siapa tiada kuasa, maka lazim kat atasnya dengan puasa. Tak ada nak nikah puasa, nak nikah tak agak ada fitih kapan tak puasa lah dulu, sabarlah, bukan puasa sepanjang umur. Tak ada fitih sangat lagi, bukan kata peri tu nikah bodoh gitu, nak ada agak juga tak. Sekarang ni nikah tak mahal mana deh. Jadi sekurang-kurangnya mas kahwin sebetul cicin tu saja. Nampak? Nabi kata kalau hak jenis tak ada fitih lah sangat, cicin mesti. Nampak? Nabi kata walau kana khataman min hadid, walaupun sekali sebetul cicin besi, beri. Ha, kita tak kasi cicin besi wasir, wasir 3-10%. Nah, dengar ni orang muda-muda, cicin belah batang hak mas tu sekurang-kurang mas kahwin berilah. Neh. Sekarang ni dalam 160, 150 ni. 150. Neh, itulah mas kahwin. Nah, ha tu. Piti-piti dia dah ajik tu. Nah. Tamu wei cicin hang beri duit. Sekarang berapa? 20 berapa lah ni? RM25.50. RM22.50. Ha, RM22.50. Selkong 30. Ha dah. Ha. Pasal apa tak mau nikah? RM22.50. Kursus RM50, RM72.50. Nah, minyak utuh pergi kursus 2 hari 2 malam. Nah, habis lah RM75. Murah ni. Lepas tu buat makan, biarlah tak sebelah lembu pun dah kita ada piti. Nah, panggil orang lelaki saja. Jangan panggil orang puan sekaligus. Panggil orang lelaki saja, panggil nikah. Biskut. Nah, apa salah? Biskut jagung. Nah, cicah air kopi. 3 buku sekapung makan. Nah, lepas tu kena dengan orang puan pula hari. Nah, buat. Kata benda ni buat repuan pula, mari temunat tu pula, panggil repuan saja. Orang lelaki tu sadar tu biskut jagung, repuan biskut Mary. Faham? Habis RM85 je, 100 lah ubah. Nak? Ha dah? Boleh. Dah jadi mahal sangat lah ni. Mahal sangat tu bukan nikah, ha tu kekoh. Faham tak? Dah berapa makcik ni nak tanya belanja lah pula. Dah kenang-kenang dah. Macam kakak-kakak dia lah. Tak mahal. Dah kakak dia berapa? Kakak dia RM8,000 lah serba duduk. RM8,000. Ketuk subuh. RM8,000 ni. Hadis Bukhari duduk lah dada baru benda sabar. Pelik orang ni. Pak. Kurang-kurang 15 juzuk apa Quran. Nah. Min haju talibin apa matang. Benda sabar. Nah, boleh baca warah, boleh baca kombo, boleh baca kiraat Hamzah Kisai. Benda sabar 8,000. Macam-macam jenis kuih boleh buat belaka. Kuih tradisional, buka buruk, buka baru, batang buruk, batang baru boleh buat belaka. Kuih baru pula dengan kek dengan tu boleh buat belaka. Barulah pandai jahit baju kebaya boleh, teluk belanga boleh, teluk lipat boleh. Nah, baru benda sabar 10,000, 8,000. Ni cocok jarum tak anda? 8,000 belanja. Nah, ibu kaki sekarang. Bismillah tak mana? Bismillahirrahmanirrahim. 8,000. Bagaklah ni. Jadi pembeli kat mana nilai 8,000 tau? Dua jenis masakkan air pandan. Perangat nasi juga air pandan. Nak? Nak lah anda. Nak berat nak ni. Lepas tu jadi mahal. Jadi mahal. Belanja gitu-gini. Kemoh saja 400. Dah mula tak ada fiti. Dah sel kemoh. Duduk tengah panas tak apa. Nak? Tak buat. Tang tak panas. Nak berlawan orang. Pasal apa? Pasal jadi tanding dan nikah ni. Tengok ayah ha, dak ajin pakai pun baju Melayu. Baju panah hak mo, kain bai pas atas kepala baru duk tunggu kubang. Oh, wayang hari nikah 5 kocek baju Melayu. 2, 3, 4 atas ni se. Dak setakung sikit harang dengan baju Melayu. Dah baru pakai gitu. Orang nak sesangang, lah kok nak selang. Orang nak sesangang. Belakang tangan. Nampak kira nak selang je. Pasal tak betul biar. Betul semula. Jangan ikut pesen. Hak ramah ni, hak ramah ni jahil tuki. Bukan kata suruh buat murah kita, tidak. Tak mestilah kita kena ikut pesen sekarang. Nah, buatlah jamuan sekadar yang kita mampu. Panggillah ramai mana orang yang kita larat panggil. Nah, jangan tanding-tanding, jangan nak tunjuk-tunjuk, jangan nak gitu nak jual anak. Nah, pasal apa orang mari minta anak kita? Kita tengok agamanya baik, kita beri walaupun harga 5 riyal, tak apa. Iza ja'akum rajulun man tardawna dinahu falyazawwijuhu, maka zawwijuhu, bila datang kepada kamu seorang laki-laki memohon minta anak perempuan kamu yang kamu reda agama dia, maka kahwinikan dengan dia. Kita ada anak puan, tengok budak laki seorang hak juru, we nikah ke budak tu. Faham lagi? Itu pesanan-pesanan Rasulullah. Kita dah. Biarlah dia ikut dia lah. Dia nak nikah ikut selera dia lah. Orang muda-muda dia ni. Dah bila anak kita hak jenis gitu dah. Takkan nak cari hak lebal tak? Anak kita jenis semua ketak dah. Kepala dah gadah. Eh cari hak macam dia. Laki luar pendek. Kalau luar panjang pun hak. Hik-hok. Hik-hok tu hak. Kocek ni meneleh ni keting. Anak kocek. Belakang ni macam nak selondeh. Keluar lembu orang ni. Walik-walik ada pakar. Anak buat aku ni. Jadi kemudian. Orang bang, orang tak bang, tak kira. Surah-surah tak kena. Lepas tu jadi menantu kita. Haram hukumnya, kita menjadikan menantu para laki-laki yang fasik. Jadi haram. Haram. Hukumnya haram. Anak kita puang dah olek dah. Kita nikah dengan hak dah olek juga. Dah amanah langsung itu. Bukan suruh nikah dengan ustaz dah. Sekurang-kurangnya orang yang jaga agama. Biar dah warak, dah alim pun. Haram. Orang yang jaga agama. Tutup aurat, tak buat benda-benda haram dosa besar, tak pergi surah dengar lebih kurang tu lah orang buat benda tu. Maka bahasa sungguhnya puasa itu melemahkan iakan syahwat, kerana puasa boleh menahan kita daripada perkara-perkara yang menjerumuskan kepada syahwat. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa salam urusan jual beli belian tunai lebih murah berbanding belian ansuran hutang. Bagaimanakah akad jual beli secara ansuran dalam Islam, dan adakah jual beli ini riba? Apakah makna nama Sayyidatul Adawiyah? Saya berjiran dengan orang yang suka mengumpat. Apakah hukumnya jika saya tidak bertegur sapa tetapi dia orang sebelah sana? Jika dalam satu keluarga sebagai abang nasihat adik untuk tutup aurat tetapi dihalang oleh ibu, adakah boleh ikut cakap ibu pada masa itu? Yang kedua, apakah hukumnya kat atas seorang itu jika menuntingkan hal dunia sehingga dia buat solat? Yang ketiga, seorang wanita mendapati bahawa terdapat sedikit darah pada bahagian dalam kemaluannya ketika ia bersuci sebelum berwuduk untuk menunaikan solat, tetapi masih belum ada kesan darah pada seluarnya. Adakah pada ketika itu dia sudah dikira didatangi haid atau belum? Selepas 1 hingga 2 hari selepas itu barulah darah tersebut nyata kelihatan pada seluarnya. Adakah solatnya sebelum tempoh haid yang nyata itu dikira sah? Baik. Soalan dia tentang jual beli tunai lebih murah berbanding belian ansuran hutang. Jadi bagaimanakah akad jual beli secara ansuran dalam Islam? Adakah jual beli itu riba? Ini masalah ni sangat lama dah ni. Kalau kita nak beli barang, kalau kita nak beli tunai murah sikit, nak beli hutang mahal sikit. Nah, jadi duduk kecoh lama dah. Tahun 80-an itu balah dah. Orang kata haram. Ya sebenarnya tak haram lagu ni. Yang ribanya ni kita akad dua harga. Nampak dalam satu akad. Situ haram, tak boleh. Urusan muamalat jual beli seperti ini dibenarkan oleh syarak. Jual motosikal. Macam nak jual kain lah, jual kain biasa kapung-kapung. Nah, kain ni kalau ambil bayar tunai 50. Dan kalau hutang berapa, mek? Kalau hutang 70. RM5 sebulan. Nah. Boleh jual beli lagu ni dibolehkan oleh syarak. Nah, dibolehkan. Di antara mufti yang memfatwakan, mufti dululah, bekas mufti besar negeri Johor tahun 59. Ini cukup masyhur lah. Cukup alim, ini orang akih, seorang ulama besar. Tengok dalam kitab fatwa mufti Johor tahun 59 mengatakan jual beli seperti ini adalah diharuskan pada syarak. Yang haramnya akad dua harga dalam sebut dua harga dalam satu akad. Saya juallah kain ini kepada awak dengan harga RM50 tunai dan jika hutang RM70. Ha, tu tak boleh jadi riba akad lagu tu. Tak boleh. Tanya dia dulu sebelum daripada akad, nak beli tunai ke nak beli hutang? Nak beli hutang. Nak beli hutang, maka kita akadlah dengan akad hutang. Saya juallah kain ini kepada awak dengan harga RM70. Dengan bayaran RM5 sebulan. Itulah akad. Apa benda ni? Jual beli secara ansuran. Ansuran ni bukan pinjaman. Ansuran bayar ansur-ansur. Sebenarnya nama baru. Dulu hutang yang saya panggil. Hang, jual beli hutang lah. Dah bayar ansur-ansur. Pasal apa ansur-ansur? Pasal dok cash. Dok tunai. Hang, jangan salah faham pula. Nah. Jadi jual beli ni pertama jual tunai. Yang kedua jual hutang. Ansur-ansur ni nama baru je. Nah, dah hutang bayar sekaligus ke bayar sikit-sikit? Ada ke hutang bayar sekaligus? Mana? Kita ambil dulu barang, bayar petang karang. Dia panggil hutang. Petang karang cuma rata RM50 tunai semua sekali. Tu panggil hutang sekaligus, bukan ansur-ansur. Ansur-ansur ni hutang yang bayar tidak sekaligus. Ha lagi, iaitu ada tempoh-tempoh pula. Itu hutang ansur-ansur. Nak faham hutang dulu. Hutang ni kenapa jual beli hutang? Hutang ni iaitu kita ambil barang tetapi bayarannya tidak dibayar melainkan kita kena keluar daripada majlis. Itu panggil hutang. Contoh hutang gini, kita beli barang dalam kedai, duit ada dalam kereta. Ambil barang dulu, lepas tu akad jual beli, lepas tu dia ambil kitih ada di dalam kereta buat masuk, dia panggil hutang. Faham ni? Dia tunai ni duit ada dalam kedai. Tu tunai. Nampak? Aku tak faham. Tak beza. Hutang tak mesti bayar bulan depan. Bayar selalu tapi duit ambil bawah. Pasal bayar dia ambil kain tu atas rumah flat. Kereta dia bawah. Hutang. Ingat baik. Tu hutang. Dia tunai ni beri barang mabek dapat bayaran. Dapat apa ni iwak duit. Pelalu mua PPT aku beri barang. Serta-merta tunai. Lambat hutang. Kita ramah tak faham hutang. Nah, dah aku bayar pelalu lah hutang ni. Ada tak PPT mana nak alih aku nak ambil barang ni. Hutang lah tu hutang ni. Tunai tu siasat saling mengunjuk. Faham lagi tunai. Jadi tak ada masalah boleh beli lagu tu. Ya. Yeah? Batu sekarang kalau nak beli kereta panggil pihak kita nak beli cash tak ada, nak beli cash tak ada piti. Kereta harga RM100,000 visit perdana. Umpamanya. Panggil tuan kereta ajak pergi ke bank tu. Suruh dia jual ke bank. Lepas tu kita beli dengan bank bayar ansuran. Baru halal. Mudah hai cara. Riba ni kita buat pinjaman dengan bank. Bayar ke kereta. Tu kena riba. Kalau kena pinjaman yang benda ni yang tidak muamalah Islam. Dia faham, banyak tak faham tadi. Neh. Panggil pihak tuan kereta tu wagi ke bank. Jumpa dengan orang bank, akad ke dia. Saya jual lah kereta ini kepada awak dengan harga RM104,000 visit perdana RM104,000. Dia pun jual kepada kita. Susah. Dia beli dah dengan tuan kereta. Bank beli dah. Faham lagi? Walaupun beli hutang, dia boleh jual selalu ke kita. Sebab barang yang kita beli hutang, kita boleh jual barang. Tak nanti. Cash. Bank pun jual kepada kita. Saya jual barang ini kepada kereta ini kepada awak dengan harga RM145,000. Halal. Riba kot ada. Faham baik? Neh? Kita dengar bank hebat selalu. Barang hebat selalu. Islamkan gitu. Dia ada tengok keadaan. Dia ada tafsir dia. Hurayang dia. Macam mana keadaan nak berlaku riba. Nah. Jadi kalau kita beli barang dengan harga tunai, murah, mahal, apa benda ni, hutang mahal sikit. Bukan riba. Boleh lagu tu. Nak beli hutang, nak beli tunai. Tunai boleh. RM1,200. Betul sekali. Dua kali bayar, lebih sikit lah. Sebab saya nak pakai kisah duit. Nah, dua kali bayar ini 1,400. Setuju tak? Setuju tak apa? Nampak? Ha, dihalalkan oleh Islam. Siapa kata? Ulama kata, bukan kita kata. Nah. Ha. Kalau nak tengok Fatwa Mufti Terengganu tahun 1971. Fatwa Mufti Johor 1959. Benda lama dah ni. Nah. Ha. Tapi kitab Fatwa Mufti Terengganu tu lah payah nak cari. Yang mudah kitab Fatwa Mufti Johor. Said Haddad, Said Alwi Al-Haddad rahimahullah taala, seorang ulama besar daripada Aceh tu, nak yang dipohon oleh tanah Melayu supaya menjadi mufti di tanah Melayu. Nah, orang hebat tu. Ha, kitab dia ada jual di kedai-kedai kita. Nak berjilid-jilid fatwa ni. Boleh tengok. Ha. Dia yang fatwa tu bila mana-mana ada dak berlakunya satu jamaah Islam nak mendirikan hukum Islam dalam sebuah negara, maka semua orang yang mengaku Islam wajib memberi sokongan. Ha, iyalah. Bukan mufti Johor lening. Ha. Ha. Jangan salah faham. Ha. Ha. Yang kedua, apakah makna Sayyidatul Adawiyah? Nama Sayyidatul Adawiyah. Ha. Dia Sayyidatul, bukan Sayyidatul. Sayyidatul. Laki-laki ni Sayyid, mana pemimpin lelaki. Perempuan Sayyidah. Nampak? Sin, ia ada tajdid dan termerbutah. Kalau aja jauh Rumi, S-A-Y-Y-I-D-A-T-U-L. Sayyidatul. Nah, maknanya pemimpin besar wanita. Nah, maknanya nama seorang wali Allah. Nah, seorang wali Allah perempuan. Dia wali dia ada perempuan. Nah, kita kan lelaki tak jadi wali. Nah, jadi kuali. Nah, Rabi'atul Adawiyah ni dia itulah nama dia, Rabi'ah Adawiyah. Tapi gelarannya Sayyidatul Adawiyah. Nampak? Sayyidah maknanya penghulu besar orang wanita. Iaitu Rabi'atul Adawiyah kena kepada Sayyidah Adawiyah ini. Nampak? Ha, kalau laki-laki Sayyid Adawiyah tu. Ha, tu baru laki-laki. Dan ni Adawiyah. Nah, maknanya seorang pemimpin besar orang perempuan, orang wali. Neh? Ha.